Salam sejahtera pemirsa Budiman. Bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antiochia PAMA, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara guna gali pertanyaan, cari jawaban, dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, tidak terlalu mengejutkan rasanya ketika dalam satu survei 9 dari 10 anak sekolah minggu yang ditanyai mengenai makna Paskah, menjawab buat mereka Paskah adalah keceriaan menghiasi dan menemukan telur yang disembunyikan dan berbagai pernak-pernik kelinci. Ada makna yang jauh lebih dalam, jauh lebih besar perihal Paskah. Dan saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Roy dan Eva. Shalom Roy. Shalom Buanis. Shalom Eva. Shalom Buanis. Saudara, tentu saja seperti biasa kita akan gali semua pertanyaan, kita akan kejar semua jawaban. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bikman Sirait. Shalom Pak Bikman. Shalom Buanis. Saudaraku yang kekasih, buat diskusi yang menarik karena kita seringkali sebetulnya melakukan sesuatu yang masih perlu dibicarakan. Tetapi karena rutin, toh semua kita orang Kristen sudah merayakan Paskah. Seringkali kita tidak terlalu mau tahu kenapa ada atau bagaimana seharusnya kita melakukannya, apalagi pernah pernik di sekitarnya. Toh itu sudah jadi bagian dan kita malas untuk memikirkannya. Atau mungkin memang tidak terpikirkan. Tetapi saya pikir ini menjadi menarik kalau selalu dijadikan sebuah diskusi tentang apa yang kita lakukan dan mengapa alasan supaya kekristenan kita punya tepat arah, bukan? Namun sebelum lanjut kita dalam diskusi kita soal ini, susra, kita akan lebih dulu berdoa dan saya akan minta untuk Ibu Ipa membuka dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh berbincang tentang iman Kristiani kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, mengajarkan kami untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati pembicaraan kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, Alkitab menggambarkan kepada kita satu peristiwa tentang kematian Kristus. Yang menarik sebetulnya adalah di dalam rapat-rapat awal orang-orang Farisi, para ahli Taurat, mereka selalu merencanakan pembunuhan Yesus tapi menghindari hari raya. Karena mereka merasa nanti pada raya orang akan banyak dan mereka tahu banyak yang simpati dengan Yesus. Tetapi kemudian peristiwa hari raya yang mau dihindari justru terjadi pada salah satu hari raya yang besar, yaitu hari raya Paskah atau Pesah. Ya, ada tiga hari raya yang menjadi penting bagi orang Israel. Di samping Paskah atau Pesah itu adalah Pentekosta, begitu ya. Ini menjadi sesuatu apa namanya yang penting buat mereka di samping hari raya Purim lagi satu lagi. Nah, bagaimana kemudian dikatakan di dalam bagian seperti ini ketika kemudian mereka menghadap kepada Pilatus di dalam pasal 18 Kitab Injil Yohanes. Ayat 28, 18, 28 dari Yohanes. Maka mereka membawa Yesus dan Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Kapan Paskahnya? Pasal 20 ayat 1. Pasal 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia mendapat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Hari pertama atau hari Ahad, sebelumnya adalah Sabtu, yaitu Sabat. Nah, ini menjadi menarik sebenarnya bagaimana kemudian pergerakan itu terjadi, yang pada waktu jatuhnya hari Ahad yang menjadi hari Paskah tadi, ada Sabat, ada Paskah berdekatan semua dan mereka perlu mempersiapkan diri. Itu sebab begitu Yesus ditemukan sudah mati, harus diturunkan mayatnya karena tengah jam 6 sore nanti adalah hari pertama berikutnya, yaitu sudah memasuki masa persiapan Sabat esok harinya. Karena orang Israel memakai jam itu bukan sampai 00, tetapi 6 sore tadi itu. Itu sudah satu hari. Nah, maka kita bisa melihat susur yang kekasih bagaimana kemudian Yesus itu mati pada Jumat Agung sehari sebelum Sabat itu. Dan kematiannya mengawali Sabat itu, begitu ya. Dan kemudian bagaimana dia bangkit pada hari Minggu atau hari Paskah itu. Ini yang menjadi menarik, saudara. Apakah sebuah kebetulan? Jelas tidak, karena itu bukan by design para ahli Taurat, karena mereka memikirkan membunuh Yesus di luar hari raya, tapi terjadi. Nah, apa itu Pesak? Pesak atau Paskah itu adalah hari raya orang Yahudi sebetulnya yang berkaitan dengan keselamatan darah. Ada apa itu? Pada waktu mereka di Mesir mau kembali mau dibawa ke tanah perjanjian, ingat tulah ke-10? Anak-anak sulung Mesir mati, anak sulung Israel akan mati kalau tidak ada tanda darah. Jadi supaya tidak mati, mereka harus memberi tanda darah, ya. Jadi simbol daripada Kristus dan simbol daripada salib itu pada tiang pintu rumah mereka masing-masing, sehingga malaikat maut tidak mengambil anak sulung mereka, tapi anak sulung Mesir mati semua. Kelepasan kemerdekaan dari kematian itulah Paskah. Dan hari Paskah yang mau dihindari tadi justru terjadi, disitulah Yesus mati dan dibangkitkan pada hari Paskah hari Minggu itu. Sehingga Paskah menjadi fakta atau makna yang menjadi sangat mendalam. Tidak sekedar lagi anak sulung Israel, tapi seluruh manusia diselamatkan. Bukan dari malaikat maut yang merenggut nyawa anak Israel, tetapi dari dosa. Sehingga Paskah mempunyai pemahaman yang sangat besar dan mendalam sekali, saudara. Nah, itu kemudian dikatakan pada hari pertama Minggu itu pagi-pagi, kemudian murid-murid perempuan pergi dan kubur itu sudah kosong. Nah, Minggu pertama itu pun juga menjadi alasan kemudian daripada gereja mula-mula. Ingat gereja mula-mula. Ingat gereja mula-mula. Ingat sekali lagi gereja mula-mula, di mana rasul terlibat di dalamnya, berkumpul pada hari pertama dalam Minggu itu, mengingat hari kebangkitan itu. Dan itu kemudian akan menjadi semangat daripada gereja Tuhan beribadah pada hari Minggu, karena meneruskan tradisi para rasul. Jadi itu bukan by design para raja-raja seperti Konstantin yang banyak dikatakan orang. Konstantin tidak pernah, tidak pernah menentukan hari Minggu sebagai hari kebaktian, tetapi melegalitas, mensahkan hari Minggu sebagai hari kebaktian yang sudah dijalankan orang Kristen pada waktu itu. Karena Konstantin masuk jadi Kristen, dia liburkan, dia resmikan, bukan dia desain, bukan dia buat. Nah, sekarang kita kembali. Sehingga di dalam bagian seperti itu, Paskah menjadi sangat amat bermakna. Tanpa Paskah atau kebangkitan, maka sia-sialah hidup kita. Nanti itu diungkapkan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. Ketika orang mencela, mana mungkin sih orang mati bisa bangkit begitu, ya. Nah, maka matilah di Jumat Agung, bangkitlah di hari Minggu. Dan ingat begitu Jumat sorenya jam 6.00 itu sudah hari pertama itu, sebab hari ketiga hari Minggu penghitungannya banyak sekali orang menjadi kisru karena menganggap itu 2 hari, kok 3 hari sih hari ketiga, bukan dong hari kedua, ya hitungannya ingat jam 6 sore sudah 1 hari. Nah, lalu nanti bergerak. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana penghitungan atau pemahaman ini memberi Paskah makna akan kebangkitan Kristus. Maka itu jadi gemah sukacita, gemah kemenangan, gemah kepastian dalam hidup keselamatan atas penebusan dosa. Karena kematian Kristus akan menjadi sia-sia jika dikalau tidak dia bangkit. Tetapi tidak akan mungkin dia bangkit jikalau dia tidak mati. Sehingga Jumat Agung dan Paskah tidak boleh diabaikan, bahkan menjadi perintah Tuhan untuk dijadikan peringatan akan kematiannya. Itu Jumat Agung. Lalu kita ingat lagi nanti di dalam Perjamuan Kudus namanya, untuk mengingat kematian itu. Ya, begitu Anies. Iya. Roy, kalau saja saya jadi pada waktu saya bersekolah Minggu dulu ditanyai mengenai Paskah, saya barangkali tidak akan berikan jawaban yang berbeda dengan apa yang ditemui, dijawab oleh 9 dari 10 murid sekolah Minggu, bahwa makna Paskah buat kebanyakan mereka dan buat saya juga pada waktu saya masih bersekolah Minggu adalah sebatas pada keceriaan menghias telur dan mencari telur yang tersembunyi dan berbagai pernak-pernik kelinci. Roy berada pada posisi yang sama, Roy? Iya, betul, Anies. Jadi dari kecil saya masuk sekolah Minggu, selalu saja hari Paskah, hari di mana hari mencari telur atau hari menghias telur, begitu, ya, Anies. Iya. Pak, sebelum kita ke Pak Big Man barangkali untuk bertanya mengenai telur, mengenai kelinci, dan mengenai domba juga, 3 binatang yang acap kali dikaitkan dengan perayaan Paskah, sebetulnya yang saya ingin tanyakan pada Iva adalah, sedini apa, Pak, seharusnya kita sudah mengajarkan pada anak-anak kita mengenai makna Paskah yang sesungguhnya? Apakah mereka terlalu kecil buat kita berikan pengajaran mengenai makna Paskah yang sesungguhnya? Apakah usia mereka memang usia yang mengharuskan kita barangkali menciptakan dulu minat mereka terhadap Paskah, baru kemudian kita ajarkan mengenai Paskah? Iva sendiri ada di mana, Fa? Iya, saya waktu itu saya juga sempat tanya waktu saya sekolah minggu ya, saya tanya guru sekolah minggu saya. Waktu kita bicara mengenai Natal, itu kan bicara mengenai sukacita, anak kelahiran Kristus, kita latihan, bikin acara, begitu ya. Tapi kalau Paskah, kita pasti bicara ide hias telur tuh idenya apa sih, mau bikin apa, gitu ya, sembunyiin telur tuh di mana, gitu. Yeah. Waktu saya pernah tanya gini, kaitannya sebenarnya apa ya sama sama Tuhan Yesus kalau memang tuh akhirnya kita Paskah pasti malah lebih repot hias telurnya pakai apa, pakai bulu ayam, pakai karton, pakai kertas krep gitu ya. Lebih repot ke situnya sampai akhirnya jadi bergeser kita membicarakan tentang Paskah itu sendiri gitu ya. Nah, anak-anak sekolah minggu juga tanpa sadar juga mereka akhirnya makna Paskah bukan lagi bicara kebangkitan kemenangan Kristus, tetapi kepada ritual-ritual yang mesti mereka siapkan gitu. Itu dari guru sekolah minggu itu sendiri gitu. Waktu saya tanya pun dia jawab begitu, iya Iva, kita harus menghias begini, Iva pikirin deh ini segala macam begitu. Nah, sampai akhirnya pun ketika kita masuk di dalam usia seperti ini di gereja pun gitu ya, kadang-kadang ritual Paskah itu sendiri katakanlah atau kebaktian Paskah itu beda banget dengan Natal. Di mana-mana orang merayakan Natal bisa bulan Desember, Januari, bahkan masih Natal. Tapi kalau Paskah begitu aja, sepertinya ya memang cuman sekedar keharusan Jumat Agung nyambung ke Paskah, ya udah gitu. Itu pun begitu sampai hari ini pun yang saya rasakan begitu. Bukan hanya di sekolah minggu nih Bu Anies, sampai kita dewasa pun begitu. Ya, Pak Bigman, tentu saja kita ingin masuk ke pembicaraan yang lebih sungguh-sungguh mengenai bagaimana memaknai Paskah seharusnya bagi setiap orang Kristen. Tapi sebelum kita sampai ke sana, Pak Bigman, kelinci, telur, ini jelas-jelas warisan budaya, warisan kebiasaan, dan kebiasaan barangkali juga bukan di Asia, bukan di Indonesia, yang terbawa ke Indonesia. Lalu bagaimana seharusnya gereja bersikap ya Pak dalam hal ini? Mendidik kita untuk menjauhi hal yang berbau budaya sehingga fokus terhadap Paskah sendiri tidak hilang atau kita biarkan saja itu sebagai salah satu atribut dari Paskah. Sebagai aksesoris sih sah-sah saja. Natal itu apa sih pohon Natal? Apa sih itu sampai kita usahakan pohon Natal dari saljunya taruh kapas begitu ya? Padahal di Indonesia ya nggak pernah ada salju gitu ya. Tetapi kalau kita sampai pohon cemara bukan pohon kita, itu kan pohon yang indah di musim Natal, di musim Desember itu pohon yang mampu bertahan ya, salah satu cemara itu. Dan yang kedua, ketika semua itu putih lalu hijaunya cemara kontras sekali dengan putih, dikasih lampu, wow, indah sekali. Kalau mau tahu itu, tapi mesti ke Eropa dulu pas bulan-bulan Desember begitu ya, atau ke negara empat musim. Tapi di Indonesia ya kita nggak bisa bikin itu. Aspek yang kedua tadi, kalau kita bicara telur, telur memang idenya adalah karena telur itu kalau menetas dia memberi kehidupan. Jadi simbol hidup itulah yang dipancarkan kepada Paskah itu. Nah, sebetulnya ini yang paling lazim adalah telur dipakai, sehingga telur ini kemudian jadi game gimana ya, jadilah tadi hius telur, mengumpetin telur gitu ya, nyari telur dimakan. Yang jadi masalah, nyari telur, dapat telur, makan, selesai, just a game. Tidak ada guru sekolah minggu menjelaskan kenapa telur itu kita pakai menjadi simbolnya. Oke lah, cari mencari, diumpetin itu game ya. Tapi kenapa nih, sedang apa yang kita lakukan? Jadi bukan hanya game. Nah, tapi gurunya nggak menjelaskan kenapa, karena gurunya juga nggak tahu. Dia mewarisi dari dulu juga udah begitu. Dia bilang, jangan gitu dong, dari dulu juga begitu, kan gitu ya. Memang guru-guru sekolah minggu kan banyak juga pendosa begitu ya, karena mengajarkan sesuatu yang dia sendiri nggak tahu, tradisi yang diteruskan. Lalu muncul lagi kelinci, khususnya ini kalau di Eropa seperti saya bilang tadi, binatang ini adalah binatang yang sangat jinak, menyenangkan. Ya, dia sangat dekat dengan kita. Ya, makanya ditaruh kelinci bukan musang. Kalau musang gawat nanti kan begitu ya. Sehingga kelinci ini sama anak-anak sama apapun cocoknya sangat mati dan lucu gitu ya. Jadi bulunya yang putih, menyenangkan, terus perilakunya yang jinak, cocok sekali sehingga dijadikan. Tapi cari kelinci kan susah kan? Bikinlah coklat bentuknya kelinci. Sehingga akhirnya sebetulnya terjadi pemanfaatan oleh dunia industri terhadap simbol yang diciptakan. Ya. Tapi kalau kita tidak bicara kelinci, enggak ada bicara telur, maka muncullah memang kesalahpahaman tadi. Dan memang betul kalau kita misalnya lihat apa yang disuruh Yesus, peringatkanlah akan kematianku, Jumat Agung dan Perjamuan Kudus, kacau balau sekarang. Orang lebih concern Natal, menghabiskan biaya paling banyak dibandingkan itu. Makanya kalau kita di gereja Jumat Agung itu jadi event khusus. Ya. Dan kita sudah memulai lagi Paskah itu tidak kebaktian biasa. Tapi kita bikin jadi kebaktian subuh. Di mana kemudian kita akhiri dengan perjamuan kasih sebagai ungkapan rasa sukacita kita. Kristus sudah bangkit itu. Kita makan sama-sama, begitu ya. Ya, tetapi tentu bukan makannya, tetapi pemaknaannya tadi itu. Mestinya memang betul Paskah itu harus kita pahami dengan tepat. Dan kita akan melakukan itu setiap Jumat Agung itu ada khotbah seri 7 khotbah seri untuk menuju pada kematian dan puncaknya adalah pada Paskah. Begitu ya, yaitu kebangkitan itu. Begitu. Sebelum kita bicara mengenai kebangkitan itu sendiri, Iva dan Roy juga tadi Pak Bigman, Iva angkat fakta menarik bahwa di Alkitab itu sebetulnya tidak ada perintah untuk mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Dan toh faktanya yang harus kita terima sekarang ini, hari raya yang paling dirayakan dalam kekristenan, Iva katakan tadi, adalah hari Natal. Dan dalam kaitannya dengan Paskah, Pak Bigman, Tuhan Yesus memang memerintahkan kita, itu dikatakan oleh Pak Bigman juga tadi, untuk mengingat perjamuan kudus dan mengingat kematiannya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada kita untuk mengingat kebangkitannya. Dan saya gak tahu, barangkali saya yang belum membaca dengan cukup baik, para murid juga tidak tercatat pernah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Okay. Kan ya Pak Bigman ya, ingatlah akan kematianku, itu perintah. Ya, itu kita jadikan perayaan. Akibat kematiannya ada apa? Ada kebangkitan. Itu konsekuensi logisnya. Sehingga kematian kebangkitan itu atau Jumat Agung Paskah menjadi satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Karena semua rasul juga bilang, apalah gunanya apa namanya kematian kalau tidak ada kebangkitan. Tetapi kelahiran memang tidak pernah dibicarakan, sejarah lewat saja, tidak pernah diajarkan. Tetapi saya bisa bilang tadi, ketika Natal sih sah-sah saja. Silakan saja, itu kalender yang tidak ada yang salah. Toh kita membuat banyak kebaktian-kebaktian Padang lah, kebaktian apalah, sebagai bagian daripada ritual kekayaan ibadah. Nah, tetapi yang saya katakan tadi, bagian penting yang diperintahkan di dalam Jumat Agung menuju Paskah itu sudah jelas. Nah, apakah Rasul tidak pernah melakukan itu? Ah, itu kesalahan lagi. Jangan bilang Rasul tidak merayakan Paskah. Tapi mereka lakukan justru dengan kekuatan yang hebat, berkumpul pada hari pertama dalam minggu. Justru tradisi yang dilakukan para Rasul di pertama dalam minggu itu berkaitan erat dan memang totalitas berbasiskan kepada kebangkitan Kristus. Nah, ini yang harusnya kita pahami. Cuman kan dari hari Minggu itu jadi dari kebaktian kita kan. Kenapa kita kebaktian Minggu? Ingat, karena Kristus mati bangkit untuk kita. Nah, kita ini kan kalau kebaktian hari Minggu ngawur semua kan. Hari Minggu, Pak Paskah nanti, setahun sekali. Bukan, semangat itu harus menghidupi kita. Maka fighting spiritnya itu beda. Tapi kalau bicara begini, orang kan sudah jadi tradisi kebaktiannya hari Minggu. Padahal kebaktian itu berbasiskan, berdasarkan Yesus yang mati dan bangkit kembali. Makanya kita proklamasikan dengan pengakuan iman rasuli. Yang lahir mati, bangkit, naik ke sorga. Itu juga bagian dari peneguhan terhadap ibadah kita itu. Nah, jadi saya pikir ini menjadi penting untuk kita pikirkan. Dan jangan berpikir tadi itu rasul gak pernah merayakan Paskah. Padahal justru itu semangat yang tiap minggu. Hati-hati ya. Tiap minggu itulah jantungnya ibadah kita. Kematian, kebangkitan. Itu penting. Pak Bigman, selain kelinci dan selain telur, sebetulnya ada lagi satu binatang ya yang acap kali dikaitkan juga dengan bagaimana kita memaknai Paskah. Domba. Ada yang Pak Bigman bisa bagi mana? Saya bilang tadi domba itu kan selalu, karena itu diambil dari simbol Alkitab, anak domba Allah gitu ya. Jadi kan kemudian digambarkanlah itu binatang-binatang yang dekat dengan sifat. Mungkin satu waktu akan datang lagi nih, burung merpati Paskah. Nah, ini yang belum ada. Lalu nanti akan ada lagi modelnya apa, lentera kan, api Roh Kudus. Pasti banyak punya lah begitu ya. Kenapa? Ini akan jadi produksinya industri. Pak Bigman, pada waktu saya baru mulai membaca Alkitab, saya terus terang mulai membaca Alkitab dengan sikap bahwa saya ingin berhati-hati, saya ingin meyakini bahwa yang saya baca adalah sesuatu yang benar, dan saya ingin memeriksa setiap kejanggalan yang ada dalam kitab ini sebagai dasar buat saya untuk memahami kitab ini. Dan saya ingat sekali salah satu catatan yang saya buat sendiri adalah catatan yang pada waktu itu saya anggap sebagai inkonsistensi dari Alkitab yang membuktikan bahwa saya harus meragukan Alkitab. Dan salah satunya itu adalah apa yang Matius, Markus, dan Lukas Yohanes, saya lupa Lukas, tulis Lukas. Mengenai apa yang terjadi pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Yang satu menuliskan ada satu malaikat di sana, yang lainnya mengatakan ada dua orang pria, yang lainnya lagi mengatakan ada satu orang pria. Pak Bikman, terlepas dari apa yang terjadi dengan saya, gugatan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang acap kali kita dengar. Ada yang Pak Bikman? Coba saya nggak, saya pengen tahu juga. Kira-kira Roy bilang apa ya? Atau bilang, oh, saya gak ikut campur. Coba Roy gimana? Ya, Roy, bagaimana kita menjawab itu? Terlepas dari mereka membaca Alkitab atau tidak ya di bagian itu. Ada begitu banyak polemik yang meragukan tentang kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Dan memang juga itu yang akan saya akan tanyakan juga dengan Pak Bigman gitu. Karena di selain itu juga ada orang yang mengatakan bahwa Yesus bilang, ada yang bilang Yesus hanya mati suri gitu kan. Dia tidak mati sebenarnya, lalu dia cuma mati suri, akhirnya dia membongkar kubur itu sendiri. Ada begitu banyak polemik yang tentunya juga saya perlu pemahaman dari Pak Bigman itu sendiri. Karena mungkin sebelum kita ke Pak Bigman, ini kan topik sentral dari kekristenan seharusnya, ya kan? Jadi dengan memakai logika sederhana saya kemudian memikirkan, tidakkah seorang Matius, seorang Markus, dan yang lainnya tahu benar bahwa ini adalah topik yang memang harus ditulis dengan penuh keberhati-hatian, dijaga konsistensinya, karena ini sesuatu yang sangat tidak biasa, sesuatu yang akan diwariskan bertahun-tahun kemudian. Sulit buat saya untuk membayangkan apa yang ada di kepala Matius dan Markus pada waktu menulis itu dan membiarkan ada inkonsistensi terjadi di sana. Gimana, Pak? Kalau saya melihat begini, ketika Yesus bangkit, yang menyaksikan kebangkitannya itu kan ada Maria, lalu ada murid-muridnya, Thomas, waktu perjalanan ke Emmaus juga itu kan tetap masih bagian cerita itu. Lalu malaikat itu kan ada yang bilang dua, ada yang satu gitu ya. Betul. Saya berprinsip begini, jumlah malaikat itu apakah mengurangi makna kebangkitan Yesus itu sendiri gitu? Kalau saya melihat dari pribadi ya, satu atau dua berpengaruh nggak terhadap makna kebangkitan Yesus? Buat saya enggak tuh, gitu. Kalau saya melihat, Yesus memang bangkit, dia sudah menubuatkan juga kok bahwa dia akan bangkit dari kematiannya gitu. Dan yang menyaksikan bukan hanya bicara jumlah malaikat, banyak orang kok yang menyaksikannya. Kenapa saya harus terpaku dengan banyaknya malaikat yang ada di gua itu gitu. Pada awalnya sih waktu saya baca-baca, apalagi waktu awal-awal baru lahir baru gitu ya, saya baca-baca, kok ini satu, ini dua, pasti salah catat nih ya. Salah catat gimana aja saya berpikir gitu. Waktu saya konsultasi dengan beberapa teman atau hamba Tuhan, guru sekolah minggu, itu yang saya dapatkan gitu. Iva, itu pengaruh gak Iva buat kamu? Kalau memang jumlahnya salah, katakanlah nih ya, ini salah nih Iva, pengaruh gak terhadap makna kebangkitan untuk dirimu? Enggak tuh buat saya gitu. Karena tuh bukan hanya itu yang yang menyaksikan, masih banyak lagi orang yang menyaksikan. Itu kalau saya, Bu Anies, itu yang saya pahami. Pak Bigman, Iva tambahkan, bahkan Thomas pun yang murid Yesus meragukan itu, Pak Bigman. Ini menarik begitu ya. Secara ansih dia bangkit, terlalu banyak faktanya. Karena dia menampakkan diri sesudah bangkit, lebih dari dua saksinya, itu legal secara hukum, sudah sah begitu ya. Legalitasnya tidak perlu diragukan. Tetapi kemudian laporan 1-2, kalaupun salah, apakah mengganggu legalitas, itu sudah oke. Tetapi tetap saja kita akan mengatakan begini, karena itu bisa jadi ruang juga buat orang yang gak tahu ada salahnya kan. Siapa tahu salah kedua ketiga yang kamu belum tahu, itu kan jadi terbuka. Karena memang tidak ada kesalahan di sana. Style dari tiap penulis itu adalah punya gaya yang berbeda. Ambil contoh, kalau kita ngeliat garis keturunan, bukan satu-satunya guys. Matius mengambil garis keturunan nama-nama yang beda banget dengan Lukas. Pertama, kalau Matius dari atas sampai ke Yesus, Lukas dibalik dari Yesus sampai ke bawah. Lalu namanya kalau yang lain? Karena yang satu memang mengambil garis tajam itu Matius, karena pembacanya orang Yahudi penting untuk mengetahui sehingga si pembaca menangkap message. Bagi Lukas nggak penting siapa garis itu, karena dia penting untuk membicarakan dalam garis umum saja, untuk memberitahukan kepada Theophilus yang notabene seorang yang gentile atau kafir. Begitu juga pelaporan, satu atau dua atau tiga. Karena sebetulnya cuma kembang gula terhadap peristiwa atau cerita yang sebenarnya dalam sistem reporting. Tetapi fokus berita sama. Yesus mati, bangkit. Tetapi pendekatan berita dan penyusunan tergantung pendekatan siapa. Nah itu jadi penting. Jadi tidak ada yang salah dalam berita itu. Yang kedua, dia dikatakan tadi sepertinya cuma lagu mati suri lalu cuma bermain begitu ya. Jangan lupa dia dipastikan kematiannya. Dengan ditusuk lagi dengan tombak itu. Jadi kalau mati suri itu terlalu naif menurut saya. Karena tentara Roma berkepentingan untuk itu. Dan yang ketiga, membongkar kuburnya. Itu lebih naif lagi. Karena kuburnya dijaga oleh tentara. Muridnya ketakutan. Maka semuanya ada di rumah. Bersembunyi. Jangan kena tangkap. Kalau murid itu menampakkan diri, itu hanya super kebodohan yang amat sangat. Kok menampakkan diri ke tentara? Habislah dia. Kok kemarin aja daripada bubar kok semua. Gitu ya. Jadi itu nonsens yang terlalu sulit untuk dinalar secara logika sederhana saja. Ya. Jadi naif sekali. Jadi dia jelas mati-mati dan kubur kosong itu waktu terbuka, tentara itu lari. Dan kemudian ada transaksi beredar untuk mengatakan mayatnya dicuri. Disuaplah beberapa orang. Nah cerita suapnya ini, nah ini yang dimakan oleh orang sekarang. Kemudian terakhir, fakta kematiannya tadi, mau bilang tidak, kalaupun mau diganti, terlalu sulit. Enggak ada versi kedua, yang disalib bukan Yesus. Terlalu sulit membayangkan yang disalib bukan Yesus. Karena kalimat yang diucapkannya pada peristiwa penyaliban. Itu mana kalimat manusia biasa sih? Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang engkau bersama dengan aku di Firdaus. Powerful. Kalau terakhir kebangkitan itu bohong, udah gak ada cerita itu sekarang. Sebuah cerita mampu bertahan 2000 tahun dan tidak tergugurkan, dihantam kiri kanan, apa namanya? Ya cuma satu kebenaran. Tapi banyak ragu orang, wajar. Lah, emang satu teori, misalnya teori psikologi manusia, kenapa orang jahat? 1000 teori itu. Nah, tinggal mari kita uji mana yang paling mendekati. Begitu aja ya. Di kolong hidup kita ini, di kolong langit ini, di sekitar kita ini, jutaan teori yang ada. Dan terakhir, ada yang bilang sebetulnya Yesus tidak bangkit gitu ya. Ada sebuah tulisan di Kompas dulu. Saya ingin mengatakan, sebetulnya saya lucu juga. Kalau Yesus tidak bangkit, ya tidak ada masalah. Kok situ yang repot? Satu. Yang kedua, kalau saya bilang Yesus bangkit, emang kenapa? Nah, saya pernah mengajak satu orang, ya marilah. Maka saya bilang begini, supaya kita tidak berdebat kusir, tunjukkan kompetisi hidup kita. Saya percaya Yesus bangkit dan dia menginspirasi aku dan menolong aku untuk melakukan apa yang kulakukan. Saya siap bertanding kehidupan dengan orang. Nah, jadi orang Kristen juga jangan cuma ngomong, Yesus mati bangkit untuk saya. Saya bisa lihat gak di hidupmu? Karena itu kuasa kebangkitan mengubahkan. Nah, itu hakikat juga yang jangan jadi cuma perdebatan lisan, tetapi bentuk konkret tidak kelihatan. Begitu Anis. Saudara enggan berpisah sebetulnya, namun waktu akhiri, haruskan kita akhiri kebersamaan kita. Kita syukuri iman Kristen kita, saudara. Kita minta Pendeta Bikman Sirait tutup jumpa kita. Kebangkitan bukan dongeng atau cerita siapa jempol. Dia adalah sebuah data dan fakta yang tidak terbantah. Dari penyalipan, kematian, hingga penjagaan para tentara. Sejarah, sekali lagi. Sejarah, sekali lagi sejarah mencatat bahwa ada orang yang tidak percaya kepada kebangkitan, saya kira sah-sah saja. Tetapi berapa orang yang tidak percaya pada kebangkitan, silakan uji seluruh kehidupan keimanan kekristenannya. Bandingkan dengan mereka yang percaya pada kebangkitan, kualitasnya, nilai-nilai moralitasnya, nilai-nilai spiritualitasnya dalam jejak yang mereka tinggalkan. Dan terakhir, kalau itu dongeng, rasanya terlalu sulit untuk memahami. Dongeng itu bertahan ribuan tahun dan makin kuat pengaruhnya. Semoga Anda jeli untuk mengerti. Ketika berpikir kritis, saya khawatir sesungguhnya Anda tidak lagi berpikir objektif, tetapi sangat subjektif dengan praduga prejudis yang sudah dibangun dalam pikiran. Semoga kita belajar jujur untuk mendengar suara batin kita, melihat fakta yang tidak terbantah. Tapi namun akhirnya jawaban ada pada diri Anda sendiri. Tapi saya percaya Yesus sudah bangkit, menolongku di kehidupanku. Kematiannya menebus dosaku, kebangkitannya memenangkan aku. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Saya minta Pak Roy untuk berdoa. Ya. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat diskusi kami pada saat ini Bapa. Di mana kami sudah boleh mendapatkan pencerahan tentang arti kebangkitan, tentang arti makna perayaan Paskah. Kami rindu Tuhan Yesus. Dan bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beroleh keselamatan Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu dan pakai terus kami Bapa, serutkan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.